jandal, sejandal, lalui jalan terjal. Dari awal, ku rakit semua asa yang tidak, hanya pinggan yang ku genggam. Terasa jandal, lalui jalan terjal. Kadang terbesit di benak, kadang logika mente kalau ku pikir sejenak. Emang enak jadi orang gak enakan, sering terbebani sama semua perasaan. Entah terlalu peka atau ku terlalu tolol, ku pikir berlebihan segalanya dari nol. Padahal semua bermula dari diri sendiri, ku cuma sendiri dan gak ada kanan kiri. Kenapa harus nyesel dari awal sendiri, cuma back to basic, balik ke awal lagi. Macam game reset ulang, respawn dari awal, jadi nikmati aja, buang semua kesal. Dari awal ku rakit semua asa yang tidak, hanya pinggan yang ku genggam. Terasa janggal, lalui jalan terjal. Dari awal ku rakit semua asa yang tidak, yang ku genggam. Terasa janggal, lalui jalan terjal. Sering dikecewakan, itu ya ku tahu. Gak harus jadi perfect, buang semua masa lalu. Kadang mikirin orang gak mikirin kita. Kenapa terbebani, bukan tanggung jawab gua. Gua gak perlu dan gak harus senengin semua orang. Sebab cuma kalau butuh orang ini datang. Lepas itu menghilang, macam muda gak kenal. Buat mereka bantuan kita tuh nilainya nominal. Kita yang kerja keras, macam budak macam lonte. Jasa kita gak dibayar pun mereka santai-santai. Lalu minggat gitu aja bahkan tanpa makasih. Cukup tahu cuekin aja yang gitual ya gak sih? Dari awal ku rakit semua asa yang tidak, hanya pinggan yang ku genggam. Terasa janggal, lalui jalan terjal. Dari awal ku rakit semua asa yang tidak, yang ku genggam. Terasa janggal, lalui jalan terjal. Dari awal ku rakit semua asa yang tidak, yang ku genggam. Terasa janggal, lalui jalan terjal. Yang ku genggam. Terasa janggal.